Mitra bisnis, produsen serat tekstil memprotes pemberlakuan upah minimum sektoral di industri serat dan benang di Tangerang, Banten karena dinilai bertentangan dengan keputusan pemerintah daerah mengenai upah minimum kota. SK Gubernur Banten menetapkan upah minimum sektoral provinsi tekstil dan produk tekstil 1,6 juta rupiah atau lebih tinggi dari upah minimum kota Tangerang yang sebesar 1,5 juta rupiah. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Ya itulah semua, itu kan bupati, wali kota, dari ikut gubernur, itu kan menentukan semua seenak perutnya aja. Untuk jadi populer, supaya buruhnya mendukung dia dan senang sama dia. Akhirnya perusahaan-perusahaan itu kan akan lama-lama dia akan pindah. Kalau dia merasa dia dirugikan dan tidak mungkin dia bayar begitu tinggi, upah-upah sektoral itu. Akhirnya mereka akan pindah di daerah lain. Akhirnya kan tambah banyak pengangguran di daerah itu. Jadi pikiran mereka itu kan tidak mengerti ekonomi ya. Mengertinya cuma urusan-urusan buah populer, urusan-urusan buah seolah-olah dia membela ini dan itu tanpa dia melihat perusahaan ini bisa untung, masih bisa berjalan dan lain-lain dan karyawannya rakyat di sana dikasih kerjaan. Kalau dia tidak melihat secara utuh dan secara menyeluruh, memang susah sih. Tapi ya kenapa you pilih kepala-kepala daerah seperti gituan? Itu kan karena politik popularitas mereka aja. Sedangkan apa yang dia buat untuk masyarakatnya sendiri kan kita sama sekali melihat sekarang ini apa yang terjadi. Berapa ratus sekarang ini kepala-kepala daerah itu karena korupsinya jadi bermasalah semua. Nah itu mereka lakukan dengan cara lain untuk mencari popularitas murah gitu-gituan loh, tanpa melihat akibatnya itu kayak apa gitu. Jadi saya pikir ini semua menurut saya harus kita perbaiki. Nggak bisa cara-cara begini dia teruskan, akhirnya pengusaha-pengusaha itu nggak mau lagi investasi di Tangerang, akhirnya dia rugi sendiri kan. Sebenarnya bagaimana sih awal sehingga ada upah minimum sektoral padahal sudah ada upah minimum provinsi? Itu dulu ada aturan yang dibikin oleh Yakob Noea, itu Yakob Noea lagi punya penyakit itu, ya bahwa dia itu di samping upah minimum itu dia bikin juga upah-upah sektoral. Maksudnya itu sektor-sektor yang paling banyak untungnya tentu harus memberikan buruhnya itu lebih tinggi, 5% kayak 10% tergantung daripada pembicaraan antara bipartit antara pengusahanya dengan serikat-serikat buruhnya, asosiasi pengusaha dengan asosiasi serikat-serikat pekerja itu menentukan sektoral itu berapa persen naiknya tiap-tiap tahun kalau antara perusahaan-perusahaan itu dianggap untung lebih banyak daripada yang lain begitu. Tapi ini sebenarnya ya sebenarnya tidak benar. Ada upah minimum, ada upah sektoral. Itu kan cuma maunya Yakob Noea aja waktu itu karena dia yang kuasa jadi menteri tenaga kerja. Akhirnya apa yang terjadi? Dia korupsi sendiri. Tapi karena dia sakit, dia tidak bisa masuk di KPK sekarang ini. Kan itu penyakitnya dia itu. Tapi yang rusak juga kita dalam Undang-Undang 13 itu kan juga dia itu. Tapi sudahlah, orang sakit bagaimana kita membicara. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.